Gitu. Tapi ketika nak mati, isteri dia menangis. Isteri dia ketika bila dengan sakit tenang. Nak mengubahkan nafas yang terakhir. Isteri dia gelisah, sedih. Maka bila dia kenapa kau sedih sangat? Kata isteri dia macam mana saya tak sedih untuk berpisah dengan abang. Walaupun isteri suami tak hasil. Kena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, campakkanlah kasih sayang manusia kepada dia. Apa jawab Bilal? Jawab Bilal, aku bergembira masa aku tunggu-tunggu ni. Isteri menangis nak tinggalkan Bilal. Tapi Bilal bergembira nak tinggalkan isteri yang cantik jelita dengan apa? Inilah saat yang aku tunggu-tunggu sekian lama. Aku tak sabar nak jumpa kekasih aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka yang hidup, tuan-tuan yang mulia, hidup dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kebahagiaan, kemuliaan. Dan di hujung hayatnya, Allah akan hiburkan dia dengan kehidupan syurga. Dan akan kekal dalam nikmat Allah selama-lamanya. Jadi kesempatanlah kita ambil insyaAllah dalam bulan Ramadan yang mubarak ini, yang tinggal hanya beberapa hari ini. Bila masa untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk kita dekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah beritahu tidak ada bekal yang lebih baik melainkan takwa. Penghampiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara jalan untuk dekatkan Allah dengan kita mengimarahkan masjid. Kita panjangkan masa kita berada di masjid lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain kita pergi masjid juga. Tapi bulan Ramadan ni kita panjangkan sikit waktu kita berada di masjid. Mungkin waktu lain kita pergi sembahyang zuhur pukul 1:30. Dah azan baru kita pergi masjid. Bulan puasa ni kalau boleh setengah jam sebelum masuk waktu dah ada di masjid. Mungkin kita tak mampu nak buat macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 akhir Ramadan ni khususnya 24 jam dalam masjid. Ni kena ikut jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi takkan keluar masjid 24 jam selama 10 hari yang terakhir tu. Nabi akan kurung diri di dalam masjid. Inilah amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan sahabat, amalan salafus salih, ulama-ulama dulu. Jadi mungkin kita tak mampu nak 24 jam 10 hari akhir di masjid. Paling kurang kita tingkatkan masa kita berada di masjid di bulan Ramadan ini. Zuhur pukul 1:30, mungkin pukul 1 kita dah datang lah. Setengah jam tunjuk di masjid dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah. Lepas zuhur setengah jam kita lewatkan, jangan terus balik. Tambahkan lagi 5 minit 10 minit duduk di masjid. Kita kurung diri kita di masjid. Untuk apa tuan-tuan yang mulia? Kerana masjid ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita nak hubungkan hati kita dengan Allah. Tanda cinta kasih Allah apa tuan-tuan yang mulia? Nabi SAW beritahu, man alifal masjid alifallah. Siapa yang cinta masjid, dia cinta Allah. Dia nak dapat cinta Allah mustahil di luar masjid. Kita kita nak dapat cinta Allah, tapi tak lama masa di masjid, itu perkara yang mustahil. Tak mungkin kita akan dapat. Kerana masjid lah Allah katanya, rumah aku, kata Allah. Kita, kalau dapat ada rumah, di rumah kekasih kita, kita akan duduk lama-lama kat rumah ni. Betul tak? Kalau kat rumah musuh kita, kita gelisah. Orang kita benci, ada rumah dia, kita cepat-cepat nak balik. Tapi kalau rumah kekasih kita, kenduri pukul 12, pukul 10 dah pergi lah. Orang lain dah balik dah, dia tak balik lagi. Tunggu lagi. Ini kawan baik aku. Kenalan lama orang rapat dengan aku. Orang lain datang kita balik. Kita nak balik. Tapi kekasih kita ketika pergi awal, kita akan balik. Balik lewat. Inilah jalan tentang ilmu untuk kita bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan masa kita di masjid. Kan di atas muka bumi ini tidak ada tempat yang lebih Allah cinta, Allah kasih melainkan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Harun al-Rashid, kita semua kenal Harun al-Rashid ini khalifah Islam yang sangat hebat, sangat besar kerajaan ini. Satu ketika dia telah terlepas cakap, dia marah sangat dengan bini dia. Dia telah terlepas kata, manusia biasa walaupun dia raja, dia terlepas kata, dia kata apa? Dia marah dengan bini dia. Dia kata kat bini dia, kamu, dia kata, besok pagi kalau kamu masih lagi ada di bawah kerajaan aku, maka jatuh talak atas kamu sampai hari kiamat. Dia marah dengan bini dia. Tak boleh nak kontrol sampai dia terlepas kata. Dia kata apa? Kamu kalau sampai pagi besok, kamu tak keluar daripada kerajaan negeri aku ni, jatuh talak atas kamu sampai hari kiamat. Bila dah terlepas kata ni, kata pepatah Melayu apa? Telajak perahu boleh untung. Tapi telajak kata, buruk padah ni. Maka lafaz telah diucapkan. Maka kalau isteri dia tidak dibawa keluar daripada negara dia sebelum terbit matahari besok, maka jatuh talak atas isteri dia tadi. Maka bila dia sedar kesilapan tadi, dia pun fikir balik, astagfirullah, apa aku dah cakap tu? Jadi macam mana selesaikan masalah ni, dia kata. Panggil ulama-ulama zaman tu. Maka kata ulama semua sepakat, tak ada cara lain lah. Tuan Puteri sebelum terbit fajar besok kena dibawa keluar daripada jajahan Harun al-Rashid. Tak ada cara lain, itu yang cara dia. Nak lepaskan daripada lapas tadi. Tapi tak jatuh talak atas ni. Tuan-tuan tahu besar mana kerajaan Harun al-Rashid ni? Kalau besar Malaysia tak apa. Pun bawa ke Singapura sebagi. 2-3 jam dah keluar. Boleh lepas. Tuan-tuan tahu berapa besar kerajaan Harun al-Rashid? Agak besar mana? Besar Amerika ke? Besar Australia ke? Kerajaan Harun al-Rashid ni, pemerintahan dia, daripada Senegal, Afrika, sampai ke Kashmir, India. Itu diameter dia, luasnya. Ibu negara dia di Kufah, Baghdad. Jadi dia kena hantar isteri sama ada ke Senegal, keluar daripada Senegal, Afrika, atau bawa ke Kashmir, India. Bawa lepas daripada sana. Ataupun ke utara, ke Portugal, Portugis. Itu dia punya sempadan. Nak bawa keluar. Di zaman itu memang mustahil. Tidak ada satu kenderaan yang boleh bawa manusia sepantas itu untuk keluar dalam masa 24 jam. Tak ada. Itu berbulan-bulan punya perjalanan. Apa macam ni nak buat ni? Kalau puteri tak dibawa keluar habis, talak akan jatuh. Semua lama kata tak boleh. Cari ke kuda yang pantas macam mana pun. Kita takkan mampu. Maka fikir punya fikir. Maka kita teringat satu orang. Anak muda. Ulama muda. Nama dia Imam Yusuf rahmatullah alaih. Anak murid kepada Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Panggil. Tuan, tuan diam saja nampak dalam masalah ni. Tuan tak berkata apa pun. Minta pandangan tuan. Macam mana masalah? Tuanku ni. Kan? Nak selesaikan masalah ni. Maka Imam Yusuf rahmatullah kata. Dia kata masalah ni senang saja. Senang saja. Apa satu penyelesaian dia kata? Dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillah, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid ini adalah milik Allah. Maka tuanku, malam ini letakkan tuan puteri dalam masjid. Maka masjid ni dia bukan milik mana-mana kerajaan. Bukan milik Harun al-Rashid dalam masjid. Walaupun masjid tu dibina oleh raja, tapi masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ni dia kata letak dalam putih dalam masjid sampai terbit fajar. Maka selamatlah terlepas daripada lapas tadi, maka masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kemuliaan masjid. Bukan rumah raja, bukan rumah siapa-siapa. Ialah milik raja kepada segala raja. Jadi semoga Allah bertaufik kepada kita semua insyaAllah. Untuk kita mengimarakan masjid kita. Terutamanya di akhir Ramadhan ini dengan sembahyang berjemaahnya, dengan tadarus Al-Qurannya. Dan bukan saja kita memakmurkan masjid. Kita ajak semua jiran-jiran kita, anak, isteri, keluarga, adik-beradik kita. Akan tak sempurna iman kita kalau kita fikir diri kita saja. Usaha Nabi SAW nak usaha macam nak penuhkan masjid. Bawa 100%, bagaimana kita nak fikir 100% orang Islam di sekitar sini. Semuanya ada hubungan dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Macam di zaman Nabi SAW. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, satu subuh sekali, satu subuh, Sayyidina Umar tengok satu orang tak datang. Hadrat Sulaiman bin Abi Hatimah tak datang solat subuh berjemaah. Maka besok Sayyidina Umar akan pergi cari dia. Kenapa Sulaiman tak datang solat subuh pagi? Begitu sekali para sahabat prihatin untuk bawa setiap orang Islam datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini tempat untuk kita bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cinta kepada Allah, dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan permudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi insya-Allah kami satu jemaahkan Malaysia lagi. Kami telah kurung diri kami sini selama 72 jam lebih kurang. Semalam 24 jam, hari ini 24 jam, besok ada satu 24 jam. Nak kurung diri, nak latih diri ini, nak perang diri. Supaya berkawal bergaul dengan malaikat, berduduk dengar-dengar berita-berita akhirat. Makinlah yang akan membentuk hati kita supaya kita makin cinta kepada akhirat, kita makin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu ada kelapangan, kesempatan kita dapatlah. Kalau sama kami di sini, insyaAllah. Kita harus ada program, ada dakwah, ada muzakarah iman, ada usul ziarah saudara-saudara kita di sini. Kita ada majlis ta'lim wa ta'lum, bacaan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan hidup dan amalan, dua buah ini, ialah akan menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Semoga Allah bertaufik kepada kita semua, insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Majlis kita akan terima kasih kepada Ustaz saudara kita yang kita hebat sama Azhar kita ini jadi bersama Ustaz Nazam. Kita bertemu kita dan untuk malam malam esok kita bersama kita panggil kawan lama kita Ustaz Abdullah Faizal. Beliau tujuh Ustaz Adil dan bersama berbuka puasa bersama kita dan beliau akan bawa kuliah selepas terawih ini juga bertajuk memburu lelet kepada kita tujuh Ismail Brazil kan. Jadi sama-sama lah ya, kita berada bersama-sama kita ini insyaAllah ya. Jadi perlu untuk sampai nak bayar zakat fitrah boleh kita Ustaz yang masih belum. Ya, dan kita bersama ada sekian jemaah pare. Terima kasih kepada yang gelera ini kepada Ustaz Abdul kita. Semua sampai apa? Alhamdulillah bersyukur pada awal sehingga hari ini insyaAllah. Kita jumpa lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.